الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله segala puji milik Allah. نحمده ونستعينه ونستغفره. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan putusannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'du. Sungguh sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya ada di neraka. Hadirin yang saya cintai, shadaqa Rasulullah, betul apa yang Allah, yang Rasulullah sabdakan, idza jaa ramadhan futihat abwaabul jannah. Apabila datang bulan Ramadhan, pintu surga dibuka. Jadi pintu-pintu kebaikan terbuka. Antum kumpul seperti ini tidak didapati kecuali di bulan Ramadhan. Betul? Kemarin kumpul enggak begini? Kumpul Jumatan, akhwatnya enggak ikut. Inilah keberkahan Ramadan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwaabun niran, dan ditutup pintu-pintu neraka. Ya, tempat-tempat maksiat di bulan Ramadan ditutup. Tempat maksiat ditutup. Semoga tutup dan tidak sanggup buka lagi. Kecuali antum ada pelanggannya, maka doanya lain. Moga-moga bisa buka. Soal di sini tidak ada pelanggan maksiat. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Karena malam kaum muslimin salat tarawih, baca Quran. Siang dia saum, maka sulit rasanya setan menggoda kaum muslimin. Tidak semudah di luar Ramadan. karena setan dibelenggu dengan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jika ada yang bertanya, katanya setan dibelenggu, tapi saya masih melihat ada orang maksiat di bulan Ramadan. Kenapa itu? Ada setan yang lepas atau bagaimana? Jawab, namanya juga setan. Walaupun dibelenggu masih bisa menggoda. Namanya juga setan. Walaupun dibelenggu dia masih bisa menggoda. Bukankah Adam ada di dalam surga? Iblis disuruh sujud sama Adam, tidak mau sujud. Kemudian diusir dari surga. Ternyata iblis yang sudah keluar dari surga masih sanggup menggoda Adam yang ada di dalam surga. Apalagi cuma dibelenggu, dan mungkin ada di sekitar kita setannya. Minal jinnati wanna. Setan dari jin maupun manusia. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari membenarkan sabda Nabi, dan kita sekarang mengalaminya, betapa berkahnya Ramadan. Di keberkahan Ramadan tahun ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang pembahasan 175 jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. 175, ini bukan batasan. Masih banyak jalan-jalan lain menuju surga. Dan tentunya tidak bisa dibacakan semuanya untuk pertemuan 2 kali 1 jam atau 2 kali setengah jam, tidak mungkin. Jalan menuju surga, kenapa kita perlu tahu jalan menuju surga? Karena al-jannatu ghayatul mu'min. Surga itulah cita-cita seorang mukmin. Tujuan akhir seorang mukmin itu adalah jannah, surga, bukan dunia. Maka keliru kalau ada orang cita-citanya adalah dunia. Muslim, cita-citanya surga. Segala aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur kembali, maka senantiasa dia peruntukkan demi surga. Dapat uang setumpuk misalnya, 1 miliar, 2 miliar. Seorang mukmin tidak bangga, alhamdulillah dapat 2 miliar. Tidak. Tapi dia akan mengatakan kepada uang yang dia kumpulkan, wahai duit, bukan engkau yang aku tuju, tetapi surga yang aku tuju. Maka duitnya dibelanjakan di jalan Allah. Itulah seorang mukmin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham. Warisan Nabi bukan dinar, bukan dirham, tetapi ilmu. Dan Aisyah istri tercinta ditinggal mati suaminya Rasulullah SAW, tidak ada yang disisakan kecuali segantang gandum, seikat gandum, itu yang disisakan. Menunjukkan beliau hidupnya bukan untuk menumpuk harta, tetapi beliau hidupnya untuk surga. Bagaimana agar meraih surga? Cari uang, banyak uang tidak salah, tidak dosa. Tetapi ingat, belanjakan uang itu di jalan Allah Ta'ala. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga yang manusia memasukinya dengan berbondong-bondong nanti di hari kiamat. Penghuni surga yang paling rendah, maka mendapatkan 50 kali raja di dunia. 50 kali raja di dunia. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah di halaman 15, siapa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Allah menjawab, dia adalah seorang yang datang setelah seluruh penduduk surga masuk ke surga. Jadi ini orang terakhir masuk surga. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Orang itu menjawab, wahai Rabbku, bagaimana caranya? Semuanya orang telah menempati tempatnya masing-masing dan telah mengambil bagiannya. Maka dikatakan kepadanya, apakah kamu suka jika memiliki kerajaan seperti yang dimiliki seorang raja dari kalangan raja-raja dunia? Ia menjawab, tentu aku suka wahai Rabbku. Allah berkata kepadanya, kamu akan mendapatkannya dan yang semisalnya dan semisalnya lagi. Pada kali yang kelima, Allah, orang itu mengatakan, tentu aku suka wahai Rabbku. Lalu Allah berkata, ini semua adalah untukmu dan 10 kali lipatnya. Seperti raja di dunia, ditambah semisalnya, ditambah semisal, sampai 5 kali. Sudah 5 kali seperti raja di dunia, dikalikan 10 kali. Maka orang yang terakhir masuk surga mendapatkan kedudukan seperti 50 kali raja di dunia. Semoga kita menjadi penghuni surga, tapi bukan yang terakhir. Tapi bukan yang terakhir, karena ini kisah yang terakhir. Kalau enggak juga yang terakhir juga enggak apa-apa. Kalau enggak bisa yang pertama, yang terakhir juga tidak mengapa. Surga luar biasa. Di sana ada bidadari yang bening, yang cantik. Kalau di dunia ada orang cantik, siapa dia? Cantik sudah. Kalau surga, bidadarinya bukan cantik, tapi can, kemudian tidur. Begitu bangun, tik. Jadi cantik sekali penghuni surga. Tidak seperti yang ada di dunia. Di surga ada tempat tidur yang tinggi, yang apabila kita mau naik, dia merendah. Setelah kita naik, dia naik lagi tinggi, mengangkat dengan sendirinya. Di dunia ada gak hotel bintang 7 yang ranjangnya begitu? Ada? Tidak ada di dunia. Di surga ada rumah yang terbuat dari mutiara yang berlubang. Mutiara yang berlubang. Kalau rumah kita dari batako atau bata merah atau beton sekuat-kuatnya, di surga rumahnya dari mutiara yang berlubang, yang apabila kita duduk di sudut tidak bisa melihat saudara kita yang ada di sudut yang lain karena luasnya. Maka kepada yang rumahnya masih ngontrak, betul, bersabarlah, nanti kita di surga punya mutiara yang berlubang, punya rumah dari mutiara. Surga yang tidak ada di sana keluh kesah. Surga yang sungainya mengalir susu, mengalir madu, yang kerikilnya mutiara, intan, dan juga surga yang di dalamnya istri kita selalu dalam keadaan gadis perawan. Selalu dalam keadaan gadis perawan. Maka disebutkan dalam silsilah hadits sahih mengenai sungai surga, dikatakan Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang ada di surga, yang kedua tepinya terbuat dari emas, aliran airnya di atas berlian dan permata, debunya lebih wangi daripada minyak kasturi, dan airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari salju. Pepohonan di surga, sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon yang jika seseorang berkendaraan berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, niscaya dia tidak akan selesai melewatinya. Sangat besar sekali pohon di surga. 100 tahun naik kuda keliling, belum sampai ke tempat semula. Adapun makanan dan minumannya, para penduduk surga makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak buang air besar, tidak beringus, dan tidak juga buang air kecil. Bahkan makanan mereka itu akan menghasilkan cendawa yang wanginya seperti wangi minyak kasturi. Kalau makan kenyang, cuman bersendawa, kemudian tidak lagi ada yang menyakitkan di perutnya. Mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka berikan ilham untuk bernafas. Maksudnya nafasnya itu tasbih. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah. Yang ada hanya pujian karena kenikmatan yang luar biasa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga, jika menginginkan seekor burung dari burung-burung surga, maka burung itu akan berada tepat di tangannya dalam keadaan matang dan siap dimakan. Pengen makan burung, langsung tahu-tahu sudah ada di tangannya makan daging burung di surga. Bagaimana pakaiannya orang surga? Siapa saja yang masuk surga akan selalu hidup bahagia dan tidak akan mengalami kesengsaraan. Dia akan dikenakan dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak akan hancur dan masa mudanya tidak akan sirna. Pakaiannya tidak pernah hancur. Disebutkan rombongan yang pertama kali masuk surga adalah wajah-wajah mereka laksana cahaya rembulan di malam purnama. Rombongan yang kedua adalah laksana bintang yang sangat terang di langit. Bagi setiap lelaki di antara mereka mendapatkan dua istri dari kalangan bidadari. Setiap satu istri memakai 70 jubah yang sumsum betisnya dapat terlihat dari balik daging dan jubah mereka. Sebagaimana minuman dan juga sebagaimana minuman yang berwarna merah yang dapat dilihat dari gelas yang putih. Kalau ada gelas warnanya putih diisi anggur merah atau apa kelihatan. Seperti itu bidadari surga. Dia memakai baju tetapi bisa kelihatan tulang betisnya karena beningnya. Jangan bayangin, jadi pengen pulang. Atau bidadari surga. Ya bayang saja boleh, tetapi sudah mentok, jangan diteruskan. Dari Ibnu Mas'ud mengenai ranjang-ranjang di surga. Ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, bata'inuha min istabrak, permadani yang bagian dalamnya dari sutra, dia berkata, kalian telah dikabarkan tentang bagian dalamnya. Bagaimana dengan bagian luarnya? Allah Ta'ala berfirman, mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata, seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan. Adapun wanita-wanita penghuni surga, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, inna ansha'nahunna insha'a, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dia berkata, maksudnya adalah kami kembalikan mereka pada bentuk ciptaan yang lain setelah mereka tua renta. Mereka kembali menjadi gadis-gadis perawan yang penuh cinta. Maksudnya setelah tua renta mereka kembali menjadi gadis-gadis perawan yang penuh cinta, yaitu selalu mencintai suami-suami mereka dengan manisnya cinta. Sebagian ahli tafsir mengatakan al-uruf adalah wanita-wanita yang cantik, yang harum. Itulah bidadari surga. Maka disifatkan bidadari surga adalah orang-orang yang penuh cinta. Sehingga berbahagialah kalau orang suami punya istri yang penuh cinta. Pulang dari bekerja di kantor, di rumah istri sudah tersenyum di pintu. Itu senang. Kemudian masuk suami tanpa didasari, tanpa disadari, istri sudah melepaskan kecupan lembut di keningnya. Kemudian istri menawarkan, kalau engkau mau makan wahai suamiku, aku siap menemanimu makan. Kalau engkau mau tidur wahai suamiku, aku siap menemanimu tidur. Itulah gambaran bidadari dunia sebelum dapat bidadari surga. Yang menyebalkan adalah istri yang ketika suami pulang dia sudah manyun dan cemberut, keningnya mengkerut, kemudian bau bawang atau bau minyak kayu putih. Ini istri begitu nih, enggak. Begitu tersenyum ada kangkung di giginya. Tentu suami rasanya pengen balik lagi ke kantor ketika pulang di rumah menemukan istri yang seperti itu. Maka wahai para wanita, jadilah kalian bidadari-bidadari di dunia agar kalian menjadi bidadari nanti di akhirat. Dan lain-lain kenikmatan yang banyak sekali tentang surga. Kenikmatan surga belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terdetik dalam hati. Setelah singkat kita sebutkan bagaimana keindahan surga, yang paling penting adalah bagaimana jalan menuju surga. Di sini disebutkan ada 175 jalan menuju surga. Yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi perbuatan syirik, itu kunci surga yang pertama kali. Siapa yang pengin masuk surga dia harus punya kuncinya. Apa kuncinya? La ilaha illallah. La ilaha illallah miftahul jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Imam Bukhari, la ilaha illallah itulah kuncinya surga. Akan tetapi kunci tidak bisa membuka pintu kecuali dengan gigi-giginya. Kalau kunci ada giginya, maka dia bisa membuka pintu. Kalau tidak, maka tidak bisa. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika menafsirkan tentang mereka mendapatkan keamanan, kata Syekh Sulaiman Al-Qarawi, bahwasanya orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik, dia aman dari kekal di neraka kalau dia banyak berbuat dosa. Dia orang Islam, dia bertauhid, tetapi dia minum khamar, tetapi dia berzina, na'udzubillah, dia makan harta anak yatim, dia durhaka kepada orang tuanya, maka orang seperti itu aman, aman dari kekal di neraka. Apa maknanya? Dia masuk neraka dengan sebab dosa-dosanya, tetapi tidak kekal. Yang kedua, aman dari masuk neraka. Ini gak bakalan masuk neraka apabila dia bertauhid dan dia menjauhi dosa-dosa besar. Dia orang yang bertauhid tetapi dia tidak berzina, tidak makan riba, tidak makan harta anak yatim, tidak menipu dan seterusnya. Maka orang seperti itu aman dari masuk neraka. Ini langsung surga. Semoga kita menjadi golongan yang kedua, yaitu orang yang aman dari masuk neraka. Tauhid. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa ibnu ammatihi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, wa anna al-jannata haqqun wa an-nara haqqun, adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang tiada sekutu baginya, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusannya, anak dari hambanya, dan dari firman-Nya yang dilemparkan kepada Maryam, dan ruh darinya, surga benar adanya, neraka pun benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja yang dia suka. Itu syahadat la ilaha illallah pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Yang ketiga, Isa Abdullah wa Rasuluh, Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Yang keempat, surga benar. Yang kelima, neraka itu benar, benar adanya. Orang yang beriman dengan 5 kesaksian ini, Nabi katakan dia masuk surga lewat 10 atau 8 pintu surga yang mana yang dia suka. Lewat 8 pintu surga yang mana dia suka. Inilah keutamaan tauhid. Bahkan menakjubkan kita, masuk surga itu mudah, sebagaimana masuk neraka juga mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Sulit bagi orang yang disulitkan oleh Allah Ta'ala. Ada orang masuk surga gara-gara lalat. Ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Bagaimana kisahnya? Dua orang berjalan melewati suatu kaum. Di tengah kaum itu ada berhala yang disembah-sembah, yang dipuja-puja. Tidak ada seorang pun yang bisa lewat jalan itu kecuali dia harus berkorban dengan berhala yang ada di situ. Orang yang pertama datang lewat, kata penjaga berhala, korban kamu sama berhala ini. Maka orang itu pun berkorban. Enggak, tapi saya enggak punya sesuatu buat berkorban. Kata penghuni kampung itu, korban walaupun seekor lalat. dia tangkap lalat, kemudian dijadikan kurban untuk berhala. Dia lewat, dia selamat. Selamat di dunia, dan dia masuk neraka. Gara-gara kurban lalat sama berhala. Bukan masalah lalatnya, tapi pengorbanannya kepada lalat itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Seperti orang mau lewat kuburan angker, dia suruh lewat, lemparin uang, atau lemparin kembang, atau lemparin apa. Itu bentuk sesaji syirik yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Atau orang Betawi kalau melewat kuburan angker, apa dia bilang? Numpang anak babong mau lewat. Masih ada begitu? Lewat kuburan angker numpang. Saya pernah gendong ponakan saya namanya Arif, masih kecil, pulang dari masjid. Kebetulan ada orang meninggal dekat rumah. Begitu saya gendong, ini yang saya gendong, dia bilang, numpang, Arif mau lewat. Ngomong sama siapa, Arif? Kan kalau lewat tempat angker, kata mama harus numpang. Nah, itu bentuk penghambaan, menghinakan diri kepada setan. Tidak boleh. Kemudian orang yang kedua lewat. Kemudian dikatakan kurban kepada berhala ini. Dia katakan, aku tidak punya sesuatu digunakan untuk berkurban. Orang itu mengatakan, kurban walaupun seekor lalat. Dia menjawab, walaupun seekor lalat, saya tidak mau berkorban kecuali kepada Allah. Maka dia dipukul lehernya dengan pedang, dipenggal. Dia mati masuk surga. Mempertahankan akidah, tidak mau berkurban kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itulah tauhid. Orang yang bertauhid tidak mau berkorban kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kaum muslimin banyak terjatuh ke dalam dosa masalah akidah ini. Di antaranya Nabi menyebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak mengobati dengan besi panas yang dibakar, mereka tidak tatoyur, dan mereka bertawakal kepada Allah. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, tidak minta diruqyah, tidak mengobati dengan besi panas yang dibakar, tidak tatoyur, dan bertawakal kepada Allah. Minta diruqyah, kurang tawakalnya. Kalau meruqyah orang dianjurkan. Kalau kita bisa meruqyah, ada teman kita sakit, kita doakan, dapat pahala. Tetapi kalau kita minta kepada orang lain agar meruqyah kita, ini menunjukkan tawakalnya berkurang. Kalaupun dia masuk surga, dia harus lewat hisab. Tidak bisa langsung tanpa hisab. Minta diruqyah. Maka jangan suka minta diruqyah. Kalau diruqyah sama orang, alhamdulillah. Tetapi minta-minta diruqyah, berbeda. Kurang tawakalnya. Hukumnya makruh, walaupun tidak sampai haram. Minta diruqyah. Yang kedua, tidak mengobati dengan besi panas yang dibakar. Ini pengobatan kai, pengobatan bangsa Arab. Orang yang terluka atau disengat binatang berbisa, misalnya dibakar api, panas ditempelkan untuk membakar racunnya. Sakitnya luar biasa. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dia tidak minta dikai, diobati dengan besi panas yang dibakar. Yang ketiga, tidak tatoyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita. Dikabari ibunya lagi sakit di kampung, belum lagi dia sempat nengok ibunya di kampung, tiba-tiba ada suara burung hantu di genteng rumah kita. Bunyi burung hantu, langsung kita mengatakan, ya ibu saya meninggal nih, karena mendengar suara burung hantu. Itu namanya tatoyur, menganggap sial dengan suara. Berangkat ke kantor tabrak kucing, ya Allah sial nih, kalau diteruskan bisa celaka. Dia ambil itu kucingnya, dia bawa pulang, dia mandikan, dia kafankan, dia kuburkan. Tatoyur, menganggap sial dengan nabrak kucing. Anehnya kalau nabrak anak orang, ngabur dia. Kalau nabrak kucing dia berhenti, dia nabrak orang, dia kabur. Itu syirik. Tatoyur, menganggap sial dengan sesuatu. Ada lagi yang menganggap sesuatu sial dengan angka 13. Dengan angka 13. Di kompleksnya tidak mau rumahnya nomor 13. 10, 11, 12, terus 12A. Enggak mau 13. Nomornya 12. Ini menganggap sial dengan angka 13. Termasuk tatoyur, kesirikan yang menodai akidah kita. Ada yang menganggap sial dengan hari Sabtu, ada yang menganggap sial dengan bulan Safar dan yang lain. Maka harus dijauhi syirik-syirik seperti itu. Tauhid yang menyebabkan masuk surga, syirik yang menghalangi orang masuk surga. Di antara lagi orang syirik, orang yang punya jimat-jimat, tulisan Arab alif, ba, jim, ho, dan raja-raja disimpan di domet, itu jimat. Nabi mengatakan atiwalatu syirkun, pelet-pelet itu syirik. Kemudian jimat-jimat juga syirik. Maka kalau ada orang masuk kamar mandi, perhatikan, kalau dompetnya ditaruh di luar, gak dibawa masuk, itu ciri-ciri dompet ada jimatnya. Sebab kalau ada duitnya dia bawa masuk, takut hilang. Maka kalau teman antum lihat, masuk kamar mandi dompetnya dibuka di luar, itu ciri-ciri dompet ada jimatnya. Itu harus dibuang. Tidak boleh kita mati dalam keadaan menyimpan jimat. Inilah jalan masuk surga yang pertama, bertauhid dan meninggalkan syirik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kurang 10 menit lagi, kurang lebih. Silakan kalau ada yang bersoal jawab mengenai apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Angkat jari satu-satu yang ada yang mau bertanya, baik perempuan maupun laki-laki. Yang mau, yang punya masalah, atau nampak wajah-wajah tidak bermasalah. Ya. Iya. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan kalau kita nabrak kucing? Jawab, apabila kita nabrak kucing, maka kucing itu kita kuburkan agar tidak mencemari lingkungan. Jadi diambil, dikuburkan begitu saja. Karena sial, yang sial kucingnya, bukan kita. Yang kedua, kalau timbul perasaan di hati, jangan-jangan begitu ada sial, maka kita ada doanya. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Itu yang kita baca. Bahasa Indonesia boleh, kalau hafal bahasa Arab. Ada dalam buku wirid dan doa. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang datang darimu. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Itu yang kita lakukan. Iya, silakan. Ya, tidak terdengar. Dan apakah di dunia nanti ada sesuatu hal yang diharapkan bagaimana di dunia? Iya. Murid saya dulu waktu saya ngajar TPA, dia senangannya nyoret-nyoret tembok, nulis-nulis tembok. Namanya Nur Aini, saya masih ingat. Itu anak bandel. Kadang saya lagi nulis, direbut pulpen saya. Jadi anak ini punya apa sih namanya, otis. Tapi cerdas otaknya. Saya kewalahan memberikan jawaban sama dia. Salah satu pertanyaannya, ketika dia bilang jangan coret-coret di tembok, Ustaz, kalau di surga boleh gak nyoret-nyoret tembok? Di surga boleh apa tidak coret-coret tembok? Dilarang apa tidak? Karena dijelaskan di surga itu bebas, apa saja bisa dikerjakan. Maka kalau ditanyakan adakah yang dilarang di surga, wallahu a'lam, tidak ada larangan. apa yang diharamkan di dunia di akhirat diperbolehkan. Seperti dikatakan, barang siapa yang memakai emas di dunia laki-laki, dia tidak akan boleh memakai emas di surga. Berarti kalau dia enggak pakai emas, yang di dunia dilarang, di surga tidak terlarang pakai emas. Siapa yang minum khamr di dunia, maka dia tidak akan minum khamr di surga. Maka orang yang tidak minum khamr di dunia, dia boleh minum khamr di surga. Jadi apa yang dilarang di dunia, di akhirat dibolehkan. Apa yang di dunia dilarang, di akhirat, di surga dibolehkan. Bahkan disebutkan dalam silsilah hadis sahih, laki-laki yang disukai adalah jima, perhubungan suami istri. Itu kebiasaan laki-laki menyukai itu. Disebutkan dalam silsilah hadis sahih, seorang yang masuk surga, dia bisa jima dengan bidadari sehari 100 kali. Sehari 100 kali. Apa yang dilarang di dunia, di akhirat tidak dilarang lagi. Allah. Tidak ada sholat, tidak ada kewajiban. Semuanya menyenangkan. Dan detailnya nanti kalau kita sudah masuk. Silakan. Kan salah satu dari syarat untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah tidak boleh mengobati dengan panas. Oke. Kalau kan itu ada hitam itu dengan yang hitam itu terus panas itu terhadap anaknya kena beban atau orang tuanya kena beban atau berbagai. Tidak ada yang kena. Yang dilarang adalah minta dikait. Sedangkan orang yang sunat enggak minta dikait. Tetap akan tetapi dokternya itu yang mengkait. Maka dokternya tidak salah karena memberikan kebaikan, dan si anak juga tidak salah karena dia bukan yang minta. Begitu. Karena yang dilarang adalah minta diruqyah atau minta dikait. Ya. Jadi kita juga membaca tuh beberapa bentuk-bentuk itu. Nah itu yang besar dan kecil itu akan bisa dijalankan. Maksudnya syirik besar apa, syirik kecil apa? Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah seperti orang yang rukuk sujud kepada kuburan, datang ke kuburan Sunan Kalijogo, kemudian dia rukuk sujud di sana, nyembah-nyembah, berdoa kepada orang yang sudah mati. Itu syirik besar. Kemudian orang yang punya jimat dan dia meyakini jimat inilah yang melariskan dagangan saya, jimat inilah yang membuat saya selamat, itu syirik besar. Ada pun syirik kecil, diantaranya adalah riya, pamer. Itu syirik yang kecil. Saya duduk di sini, saya ngajar dengan niat biar saya dipuji orang, biar saya dibilang, oh dia orang yang berilmu. Niatnya untuk itu. Maka riya, syirik yang kecil, batal ibadah saya yang saya lakukan dicampur dengan riya. Itu syirik kecil. Seperti orang yang sholat duha, biasanya sholat duha di rumah 5 menit selesai. Begitu dia lagi sholat duha di rumah, ada tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ibu? Ibu lagi sholat duha. Ditungguin setengah jam enggak selesai. Padahal biasanya 5 menit. Begitu ada tamu, dia perlama sholatnya. Jadi niatnya biar dipuji. Maka itu syirik yang kecil. Orang yang punya jimat, kalau meyakini jimat itu yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, maka dia syirik besar. Kalau dia punya jimat, kemudian dia mengatakan yang mendatangkan manfaat dan mudarat Allah, tetapi cincin ini cuma perantara saja, maka itu syirik yang kecil. Itu bedanya syirik besar dan syirik kecil. Adapun bagi pelakunya, syirik besar menyebabkan pelakunya masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Allah Ta'ala firmankan, innallaha la yaghfiru ayyusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki. Adapun syirik kecil, maka memungkinkan pelakunya diampuni dan dia masuk surga. Wallahu a'lam. Terakhir, satu lagi. Ada perempuan mukanya air. Orang yang orang itu beribadah, kamu jaga salatnya, menjaga kemaluannya, menjaga perkataan perbuatannya. Jadi itu yang saya tanyakan ke Ustaz, gimana kalau orang itu ciri-ciri orang yang masih juga berdakwah, gimana kalau selama ini hidup kita ini banyak dosanya, tapi apakah itu bisa masuk ke posisi itu? Dia sudah bertobat, tapi untuk meyakinkan itu. Iya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, itu orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa 'ala azwajihim, kecuali untuk istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka itu tidak tercela. Dan seterusnya, ulaika humul waritsun, mereka itulah yang akan mewarisi. Alladzina yaritsuna al-firdaus hum fiha khalidun, orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang dapat surga Firdaus, salatnya khusyuk, begini begini begini, menjaga kemaluannya, menjaga dari hal yang sia-sia, membayar zakat. Bagaimana orang yang selama ini banyak berbuat dosa kemudian taubat, mungkinkah dia masuk surga Firdaus? Al-jawab mungkin. Al-jawab mungkin, sebab Nabi bersabda, at-taibu kama la dzamba lahu, orang yang bertaubat seperti orang yang enggak punya dosa. Orang yang bertaubat seperti orang yang enggak punya dosa. Segunung besarnya dosa, kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dihapus, dihapus dosanya. Umar bin Khattab, orang yang paling jahat terhadap Nabi dan para sahabatnya, tetapi begitu hidayah masuk ke sanubarinya, dia masuk Islam, maka Nabi mengatakan, Al-Umar fil jannah, Umar di surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, diantaranya adalah Umar bin Khattab, padahal sebelumnya dia orang yang jahat. Lihat, ada orang yang membunuh 100 orang, tadinya membunuh 99 orang, kemudian dia ingin taubat, tanya sama pendeta, ada orang yang membunuh 99 orang, masih bisa taubat enggak? Pendeta jawab, enggak bisa. Maka disabet lehernya itu pendeta dengan pedang, mati. Maka dia membunuh berapa? 100. Kemudian dia tanya lagi kepada orang alim di muka bumi. Dia bertanya, ada orang yang membunuh 100 orang, padahal dia sendiri yang membunuh. Boleh enggak kira-kira orang seperti itu taubat? Orang alim mengatakan, siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Pintu taubat senantiasa terbuka selama nafas belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Itu. Maka pergilah kamu ke negeri yang seperti ini dan seperti ini. Bergabunglah kamu dengan penduduk negeri itu dan beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jangan kembali ke negerimu, karena negerimu negeri yang buruk. Baru saja dia berangkat sampai tengah jalan, malakul maut datang, dimatikan orang itu. Berebut malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini bagian saya, dia telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tidak, ini bagian saya, dia telah bertaubat, berselisih. Kemudian datang malaikat yang menghukumi antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Ukur jarak negeri yang ditinggal dengan negeri yang hendak dituju, kemana lebih dekat, itu bagiannya. Ternyata dia lebih dekat ke negeri yang hendak dituju, maka di bagian malaikat rahmat, orang itu dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya, hadis ini mengajarkan kepada kita, jangan putus asa dengan dosa sebanyak apapun apabila kita telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan pernah takut dengan Allah Ta'ala yang menyebabkan takutnya menjauhkan dari ibadah. Kalaupun kita takut kepada Allah, takut yang justru mendekatkan kita kepada Allah. Jangan seperti seorang yang tidak mau ke masjid. Kenapa? Saya kotor badan saya banyak dosanya, malu saya mau ke masjid. Itu enggak benar. Itu bisikan syaitan, itu was-was setan. Tinggalkan. Justru dengan banyaknya salah dan lupa, kita datang kepada Allah, sebab Allah yang menciptakan kita jadi orang salah dan lupa. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa kharal khata'ina tawabun. Setiap manusia itu salah, sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Jangan pernah putus asa dengan dosa sebesar apapun yang pernah kita kerjakan. Masih ada kesempatan meraih surga Firdaus. Sebagaimana tidak boleh sombong dengan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Sebanyak apapun kebaikan yang pernah kita kerjakan, tidak boleh kita sombong. Karena kita tidak tahu akhir hidup kita. Semoga kita jadi orang-orang yang husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang bisa menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami amal taat yang bisa mengantarkan ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia. Ya Allah, berilah kepada kami kenikmatan dengan pendengaran, penglihatan, serta kekuatan kami selama engkau hidupkan kami. Ya Allah, jadikan balasan kami kepada orang-orang yang mendolimi kami. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jangan engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Dan jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami sebagai penguasa kami. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.